abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu wa syartu dal i'rabi an yudafna la liyaka ja'ahu bani liyaka ja'ahu abika da'tila bil alif irfa'il musanna wa qila idha bi mudmarin mudafan musila kilta kada kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhlufu liya fi jami'iha al alif jaran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa' bi wawin wa biyajru wa nsibi salima jami'i amirin wa mudnibi wa shibihdaini wa bihi ishruna wa babu ulhiqa wa ahluna ul wa alamuna idiyuna wa raduna shadda wa sinuna wa babu huwa mithla hinin qad yarid dal babu wa huwa 'inda qaumin yattarid wan nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qalla min bikasrihi nataq wan nunu ma thuniya wal mulhaq bihi bi'aqsi dhaka istamaluhu fantabih wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a kadha ulatu wal ladhi isman qad ju'il ka'adri'atin fihi idha aydan qubil wa jurra bil fathati ma lan yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سماك لم تكوني لترومي مدلمة والسميع معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه هم أنوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد درك أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو خضوع كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مدمر له البناء يجب واللفظ ما جرى كاللفظ ما نسب للرفع ونسب جر نا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نقتبد التشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا وهو وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو افسل هاء سليه سلنيه وما أشبهه في كنته ألحق fi kuntuhul hulfu intama. Naam. Kadhaka khiltanihi wa intisala. Kadhaka khiltanihi wa intisala akhtaru. Ghairi ikhtara intisala. Naam. Di sini kita sampai pada yang baik di 63 wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Syarah penjelasan di sini kaitannya dengan fi ikhtiyarin, di dalamnya ada ikhtiar, ada pilihan. La yaji'ul munfasil, tidak datang munfasil, dhamir yang berdiri sendiri terpisah. Idza ta'atta an yaji'al muttasil, apabila ta'atta ay idha amkana an yaji'al muttasil, kalau dimungkinkan itu datangnya domir yang muttasil, yang bersambung, melekat. Qulhu fi ikhtiyarin jarrun wa majrun muta'alliqun biqawdihi yaji'u, ya'ni wala yaji'u fi ikhtiyari. Al-munfasil ay ad-dhamiru munfasilu. Maksudnya di sini tentang ikhtiar. Qulhu fi ikhtiyarin, dalam pilihan. Fi itu huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang menjadikan isim sesudahnya pasti majrur, kasrah. Jarun wa majrurun, jar dan majrur. Muta'alliqun biqoulihi, ini berkaitan dengan perkataan yaji'u. Yaji'u, ja'a yaji'u, artinya datang. Yani wala yaji'u fil ikhtiyari, artinya tidak datang dalam ikhtiar, dalam pilihan. Fil ikhtiyari, ikhtiar. Oh, walaupun ikhtiar, ini salah. Ikhtiar itu pilihan, bukan usaha. Ya, pilihan. Nah, wal munfasil, munfasil itu artinya ay domirul munfasil. Domir kata ganti, munfasil yang berdiri sendiri, yang terpisah dari yang lainnya. Seperti apa munfasil itu? Anta. Ijlis anta. Harusnya ijlis saja sudah cukup. Antanya sebagai bentuk ta'kid. Nah. Qoluhu, perkataannya idza ta'atta ai idza amkana an yaji al-muttasil. Apabila dimungkinkan untuk datangnya domir muttasil, domir yang bersambung. Misalnya apa? Domir bersambung, dorobtuka, aku memukulmu, dorobtuka, aku telah memukulmu. Ka di sini adalah muttasil. Wakulhu fi ikhtiarin, perkataannya dalam fi ikhtiarin, didduhu ittiraru, didduhu ittiraru, ikhtiar pilihan. Lawannya adalah ittirar, dalam keadaan tidak ada pilihan, gawat, darurat, harus mendesak, ittirar. Ya, misalnya apa? Kaitannya dengan ittirar itu kaitannya dengan kejadian yang menimpa ikhwan-ikhwan di Abu Dhabi yang kerja di militer, baik tentara maupun polisi di Abu Dhabi tahun 2007-2008. Ya. Tepatnya 2008, karena 2006 itu awal dari September itu, September Amerika kena bom itu, Twin Tower itu, yang tower kembar itu kena GL itu, BTC ya. Kemudian setelah itu, kaum muslimin di seluruh dunia itu adanya sebutan teroris dari semenjak itu mencuat. Dan orang-orang yang kerja di tentara dan polisi di Abu Dhabi yang punya lihya, punya jenggot panjang, diharuskan potong, Mas. Hanya dibolehkan setengah senti saja maksimal. Ya. Jadi model-model antum ini tertolak semua jadi tentara. Nah, Allah membarik. Ya. Yang bisa jentara Mas Pamaja. Allah membarik. Ya. Pamaja yang dapat jadi tentara. Nah, ini saat itu Syekh Abdul Bari Hafidhullah mengatakan, "Idza kunta muttar ala amal laisa indaka ikhtiyar ghaira jundi au fi syurtah ay ta'mal fi jund au syurtah fa 'alaika an tunkara fi qalbika." Kalau engkau itu sudah tidak punya pilihan lain kecuali harus kerja di jadi tentara atau polisi, maka engkau mengingkarinya dalam hatimu. Ya. Alaika bitta'ati ala ulatil umur. Engkau itu harus wajib mengikuti apa yang menjadi perintahnya pemerintah. Ya. Seperti itu. Apa yang difatwakan oleh Syekh Fidhullah Al-Qamaqal. Oleh karena itu, ketika saat itu ada tentara-tentara dan polisi yang tetap balelo, itu mereka ditanya, ditangkap. Kamu ngaji dengan siapa? Ngaji dengan Syekh Abdul Bari. Maka akhirnya Syekh Abdul Bari dianggap sebagai provokator dan ditangkap. Dan beliau akhirnya dipulangkan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu juga terjadi. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, pada orang-orang yang baik seperti itu, yang alim seperti itu. Nah, itu namanya ittirar, tidak ada pilihan. Paham? Jadi ikhtiar jidduhu ittirar. Dalam keadaan mendesak, antum enggak punya pilihan lain. Wal ittiraru huwa daruratu syi'ri. Artinya daruratu syi'ri, artinya ittirar di sini adalah sesuatu yang benar-benar harus ada. Mendesak, Mas. Wa ala hadha yakunu ma'na qalihi fi ikhtiyarin ay fi hali nasri. Ikhtiar maksudnya di sini daruratun syi'r, ini dalam syairnya itu ada di situ. Maksudnya fi ikhtiyarin, dalam ikhtiar, dalam pilihan, maksudnya dalam kondisi apa? Fi hali nasri, dalam ya nasr, maksudnya di sini dalam puisi ini, dalam bait syair ini harus ada. Fi hali nasri la yaji'ul munfasil idza amkana an yaji'al muttasil wa dhalika lisababaini. Karena kondisi di sini hal nasri, karena kaitannya kalau misalnya berbicara tentang syair pantun dalam bahasa Arab itu berbeda, Mas. Ini kaitannya dengan balaghah. Ya. Itu la yaji'ul munfasil idza amkana an yaji'al muttasil, tidak akan mungkin datangnya yang dhamir yang munfasil kalau memang itu dimungkinkan untuk muttasil ada di situ. Paham maksudnya? Bukan dorobtu anta. Kalau bisa dorobtuka, kenapa harus dorobtu anta? Paham maksudnya di sini? Contohnya, anta di sini munfasil. Ya, misalnya kita jelaskan di sini. Ya, dorobtu, dorobtuka, dorobtu. Ya, ini ka. Ini beda dengan dorob tu anta. Nah, anta di sini sebagai apa? Sebagai dhamir munfasil karena berdiri sendiri. Kalau memang dimungkinkan dorob tuka, kenapa harus nulis dorob tu anta? Apa maksudnya di sini? Ini hanya sebagai contoh. Ya, hilang. Yang demikian ini dengan dua sebab. Ya. Ini dengan dua sebab. Jadi jadi wa fi ikhtiyarin la yaji'u munfasil, dalam kondisi tidak terpaksa tidak perlu mendatangkan dhamir munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil, selama masih bisa memakai dhamir muttasil. Jadi pengaplikasian bait ini misalnya contoh ketika membuat maf'ul bih dari dhamir li dorob tuka, maka pergunakan dhamir muttasil. Dorob tuka bukan dorob tu anta atau dorob tu iyaka. Dorob tu iyaka enggak. Begitu juga apa, Mas? Ini ya. Ini kalau kompleksnya, Mas. Anda tahu ini mas? Jadi ini kita terjemahkan seperti ini mas. Ya. Ya. Ini terjemahan seperti ini. Rangi. Nah. Dalam kondisi tidak terpaksa tidak perlu mendatangkan dhamir munfasil. Wa fi ikhtiyarin. Artinya tidak terpaksa adalah ketika bisa memilih. Ya. Bisa memilih. Tidak perlu mendatangkan dhamir munfasil. Selama masih bisa memakai dhamir muttasil. Nah, kaitannya dengan apa, Mas? Kaitannya dengan apa, Mas? Cinta. Mbak, dengarkan dulu, Mbak. Ini kaitannya dengan bait yang 63 ini dengan apa, Mas? Dengan cinta. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Dalam kondisi tidak terpaksa bisa memilih, maka pilihlah yang satu pemikiran, satu manhaj, satu semangat dalam menuntut ilmu. Paham saya misi mas? Baik, dengarkan baik-baik ini. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Dalam kondisi tidak terpaksa atau bisa memilih, tidak perlu mendatangkan dhamir munfasil. Munfasil itu artinya yang terpisah, yang menyendiri. Nah, maksudnya dalam hal memilih, memilih pasangan, itu seharusnya apa? Harus yang sepemahaman. Harus sefrekuensi yang sama. Kalau pengin semangat menuntut ilmu, maka pilihlah yang semangat menuntut ilmu. Yang sama-sama pemikirannya, yaitu apa? Berusaha menjadi orang-orang yang berusaha menjadi soleh atau solehah. Paham? Bukan yang justru apa mas? Elailu. Agamanya apa mas? Elailu. Gak tahu apa-apa. Idza ta'atta an yaji al-muttasil, selama masih bisa memakai dhamir muttasil, artinya semakin selama masih bisa mendapatkan cinta dengan orang yang sama pemikirannya, satu frekuensi, maka carilah yang satu frekuensi, Mas. Gatuk matuk, Mas. Kalau antum itu memaksakan diri, contohnya Pak, nikahnya dengan yang jauh-jauh, Mas. Dari Bima misalnya. Ya toh, ya terimalah resikonya kan, Allah mabarik. Nah, ini contoh saja mas. Tapi karena beliau tidak ada pilihan kecuali itu, ya wes alhamdulillah. Tapi selama orang itu masih bisa memilih, maka pilihlah. Makanya waktu itu Anda bisa memilih antara Jakarta, Lombok sama Mundilan. Anda memilih Mundilan mas. Ya, anak milih Mundilan, milih Umukai. Itu contoh saja. Ya, jadi waktu itu anak berkunjung ke Bukhari Solo atas suges nasihat dari Ustaz Abu Fainan yang di Garut sekarang. Antum ke Bukhari aja. Di sana Ana ngajak kakak Ana, Pak Ana. Itu. Le, itu ada Jakarta satu, Lombok satu sama Mundilan. Ya wis, Mundilan rai. Kenapa jauh-jauh, Mas? Ya. Karena semuanya Ana juga pernah Sebelum anak nikah, anak sebagai tempat curhatan orang-orang yang sudah nikah. Semuanya curhatannya cuma satu, mengeluh. Yang ada istrinya di Kalimantan, istrinya Sumatera, istrinya Sulawesi. Waktu itu, wah tahun ini anak jadwalnya ke sana, besok tahun ke sini dan seterusnya. Cuma mulah malih mas, tak waktunya. Ya itu anak kulihal itu ketika ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan sudah. Nah itu mas. Ini contoh apa mas? Mewujudkan penerapan kaidah alfiyah. Ayat 63 dalam masalah cinta. Nah, ini seperti itu mas. Jadi memilih pasangan itu yang sama pemikiran, sama manhajnya, sama frekuensi semangatnya. Jangan memilih orang-orang yang tidak jelas. Contohnya apa mas? Contohnya memilih pasangan lewat aplikasi. Tidak kelihatan gimana semangatnya. Iya, saya sudah semangat, semangat, semangat, semangat. Ya. Ada akhwat-akhwat akhirnya terjerat dengan fasilitas yang seperti itu. Enggak tahu kalau ikhwannya itu banyak apanya, Mas? Banyak tadlisnya, menyembunyikan apa yang tadinya jelek menjadi seolah-olah baik-baik saja. Ya. Tazawwajti mudallisan. Ya, engkau telah menikahi seorang mudallis, menyembunyikan sesuatu. Makanya kalau misalnya ta'arufnya itu lewat jaring-jaring sosial, jaringnya mesti bolong, Mas. Namanya jaring. Enggak ada namanya jaring itu yang rapat, itu enggak ada. Makanya kenapa Nabi SAW itu mencontohkan, ini contoh Mas ya. Tentang kisah Julaibib, wanita Ansor, wanita-wanita Ansor, kalau sudah mempunyai keinginan untuk nikah, dia ngomong sama bapaknya. Bapaknya ngomong kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Agar apa? Terhubung dengan network yang soleh. Terhubung dengan apa mas? Ya. Network yang soleh, kumpulan orang-orang yang soleh. Tidak ada namanya aplikasi soleh, nggak ada, belum ada itu. Mas soleh aja nggak tahu kalau dia jadikan aplikasi. Makanya ingat, jangan pernah menjadikan itu sebagai cara. Tapi cara yang terbaik untuk mendapatkan pasangan hidup adalah dengan berdoa kepada Allah Azza Wajalla dan ngomong sama orang yang soleh. Ya, tanya sama ustadznya, tanya sama gurunya, siapa ya sebagai wasilah, dia sebagai perantara untuk menghubungkan dengan orang-orang yang soleh. Karena mendapati orang-orang soleh itu dengan sarana dari orang-orang yang soleh pula. Tidak akan dapat orang-orang yang baik itu dari sekawanan orang-orang yang jelek. Itu sangat sangat rarely. Ya. Sangat sangat jarang sekali didapatkan. Lama rahimallah. Nah. Jadi ini kaitannya dengan apa, Mas? Tentang memilih pasangan itu harus yang semanhaj. Kepemikiran, karena itu masih ada pilihan, maka pilihlah dengan wasilah orang yang atau salih. Jangan memilih dengan bantuan aplikasi apps ahli tadlis. Nah. Tahu mas? Aplikasi ahli tadlis. Karena apa? Itu sudah berhasil. Sudah bisa nikah lewat fasilitas itu, ini dan itu dan itu. Ya. Tapi ternyata antum enggak tahu seberapa parahnya setelah menikah wanita itu kecewa, atau seberapa parahnya laki-laki itu kecewa setelah mendapati calonnya seperti itu. Insyaallah maaf ya. Aku lho pun nekat ya Ustaz. Temunya antum di mana? Di Facebook, di jaring sosial dan yang lainnya yang sifatnya di situ Allah Ustaz. Nah, enggak usah kemudian menyalah-nyalahkan Ustaz, yang penting kan itu memang jodohnya. Iya, enggak nyalah, Mas. Anda tidak menyalahkan kalau jalur seperti itu boleh dipilih oleh semua orang. Tapi selama antum itu bisa memilih, maka pilihlah dengan yang jelas-jelas saja. Da ma yaribu ka ila ma la yaribu. Kemudian jadi ini kaitannya ikhtiarnya dalam kondisi apa, Mas? Dalam memilih di dalam bait syairnya. Al-awwal yang pertama, li'anna al-muttasila akhsar. Karena dhamir yang muttasil itu akhsar. Ya. Mana khasr itu lebih tepat, Mas. Ya. Nah. Ini juga pilihan ya. Itu jadi kaitannya itu lebih tepat, maksudnya berada dalam hal tengah-tengah. Ya, lebih cocok. Asani li'annahu abyanu fil makna. Ini karena lebih jelas dalam makna. Misalnya dorob tuka. Dorob tuka. Beda dengan dorob tu iyaka. Tidak. Itu lebih jelas dalam hal makna. Contohnya di sini. Fa idza qulta darabtuka, kalau engkau mengatakan darabtuka, aku telah memukulmu, fa huwa abyanu min qawlika, itu jauh lebih jelas daripada darabtu iyyaka, aku telah memukul hanya untukmu. Wa kadzalika idza qulta, apa sama halnya dengan ketika engkau mengatakan akramtuka ayyuhar rajul, aku telah memuliakanmu wahai laki-laki. Fahuna la yajuz an taqula, maka ini tidak bolehkan bagimu, akramtu iyyaka ayyuhar rajul, aku hanya ya akramtu, menghormati hanya kepadamu wahai rajul, wahai orang. Li'annahu yumkin an na'tiya bil muttasil, karena ini sangat dimungkinkan untuk mendatangkan dengan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Wa idza amkana an na'tiya bil muttasil wajaba, kalau memang itu dimungkinkan untuk membawa dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, maka itu menjadi wajib. Wali annahu akhassu, karena ini lebih khusus lagi. Wal akhassu adallu alal maqsudi minal aam, karena yang lebih khusus itu jauh ya menunjukkan kepada apa yang dituju, apa yang dimaksudkan daripada yang umum. Paham sampai sini? Dhamirul muttasilu akhassu wa alsaqu bil fi'li min ad-dhamiril munfasil, maka dhamir kata ganti yang bersambung itu jauh lebih khusus dan lebih alsaqu, lebih lengket dengan fi'il daripada dhamir yang munfasil, dhamir yang apa, Mas? Berpisah. Fa yakunu adalla 'alal maqsudi, dan ini lebih menunjukkan kepada apa yang dituju. Apa yang dituju? Fasara ta'lilu li'imtina'i maji'ul munfasil fi halil ikhtiar idha amkana an yaji'al muttasil huwa annal muttasila akhsaru wa abyanu fi dalalati alal mawdu'i, fi dalalati alal mawdu'i li'annahu muttasilun bil fi'li ka harfin min hurufihi. Sehingga di sini ta'lil, alasan kenapa tidak dibolehkan dengan kedatangan domir yang berdiri sendiri, domir munfasil, karena fi hal ikhtiar, dalam hal pilihan mas. Idza amkana an yaji al muttasil, kalau memang dimungkinkan untuk bisa mendatangkan domir yang muttasil, yang menyatu atau lengket, yang bisa bersandingan langsung. Wa annal muttasil, karena domir muttasil, domir yang langsung menyambung itu adalah akhsaru wa abyanu, lebih tepat, lebih jelas. Fi dalalati alal maudu'i, untuk menunjukkan apa yang dibahas di situ, diperbincangkan di situ, lebih jelas lagi. Li'annahu muttasilun bil fi'li, karena dia bersambung dengan fi'il, dengan kata kerjanya. Seperti apa? Kaharfin min hurufihi, seperti huruf dari fi'il tersebut, seperti huruf dari fi'il tersebut. Ya, dorobtuka, seolah-olah itu apa? Dorobtuka, aku telah memukulmu. Ya, paham sampai sini? Wafuhima minal kalim mu'alif, yang bisa difahami dari perkataan mu'alif di sini rahimahullah, annahu idha lam yumkin anna'tiya bil muttasil ataina bil munfasil, kalau tidak dimungkinkan untuk bisa mendatangkan muttasil yang bersambung, maka kita mendatangkan yang munfasil, yang terpisah. Wahada yarju ila qawaidin nahwi fil mawdu'i, ini kembali kepada kaidah nahwu dalam pembahasan ini. Mata yumkin an ta'tiya bihi, an na'tiya bihi, maka kapan dimungkinkan untuk kita itu bisa mendatangkan dengannya. Wa mata la yumkin, dan kapan tidak dimungkinkan. Pemasalan fil ibtida', contohnya adalah dalam permulaan. La yumkin an na'tiya bil muttasil, di awalnya tidak mungkin kita untuk mendatangkan bil muttasil, dengan domir yang bersambung. Li'anna kalimata muttasil, karena kata dari muttasil maknaha an yakuna amilun wa dhamiru muttasilan bihi, yaitu maknanya adalah itu adalah amil, pelakunya, wa dhamiru muttasilan bihi, dan dhamir kata gantinya itu bersambung dengannya. Fa idza ibtada'na bid dhamir, kalau kita itu memulainya dengan dhamir, dengan kata ganti, fa ma'nahu annahu laisa hunaka amilun yattasilu bihi hadha dhamir, namanya kata ganti mas, itu setelah yang diucapkan kedua kalinya, bukan pertama langsung kata ganti. Maksudnya aku menyukainya, nya itu siapa? Tahu, tempe, telur, ayam, kan disebutkan duluan. Aku menyukai sop, ya, aku menyukai makan sop. Di makan sopnya itu disebutkan terlebih dahulu, baru aku benar-benar menyukainya. Ya enggak? Maka dhamir enggak mungkin disebutkan di awal, tapi yang setelah pengulangan yang kedua. Ingat-ingat tuh mas. Jadi dhamir muttasil la ya'tiya muttasil, fayajibu an ta'tiya bin munfasil. Maka di awal disebutkan harus munfasil dulu, baru muttasil. Seperti itu mas, paham gak? Makanya disebutkan lebih khusus, kenapa? Sudah tidak ada yang lagi akan dibicarakan, karena dia refer to, kembali kepada yang sebelumnya. Ya, paham toh? Mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Fa kalimatu iyyaka na'budu ata bidhamir munfasil fiha li'adami imkanid dhamir muttasil, ini mendatangkan dhamir munfasil dalam iyyaka na'budu di dalamnya ayat ini, karena tidak dimungkinkan ada dhamir muttasil, dhamir yang bersambung enggak mungkin. Falau qulta ka na'budu, ka na'budu, lam yasih, ini tidak benar. Engkau, kami itu beribadah. Wa mithluhu, ya, contohnya adalah quluhum iyyaki a'ni wasma'i ya jarah, hanya kepadamu a'ni, aku maksudkan, wasma'i, dan dengarkanlah, ya jarah, wahai tetanggaku perempuan, Fahuna la yumkin an ya'tiya muttasil, maka itu tidak mungkin itu datangkan domir muttasil. Kenapa? Iyaki di sini hanya kepadamu. Li'annal muttasila la yubtada bihi abadan. Karena mutasil, domir yang bersambung itu tidak mungkin dijadikan awalan. Tidak mungkin, Mas. Seperti tadi, aku suka makan sop ayam. Sop ayam disebutkan lebih dahulu. Tidak mungkin, aku suka makannya. Memakannya. Itu jelas, tidak mungkin memakannya. Nyanya itu. Domirnya, kata gantinya, enggak mungkin disebutkan sebagai di awal. Fala yasiu an naqula, maka tidak benar untuk mengatakan ki ani, ki anti, engkau, yang aku maksudkan engkau. Bal naqulu iya ki ani, yaitu hanya kepadamu yang aku maksudkan. Ya, ani. Ya. Nah, ini sudah berapa waktu? Karena anak membawa anak-anak dan qadarullah belum ada yang. Nah, lakulihal naktafi bihadil qudrah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.